Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan dari kitab tauhid, di mana al imam rahimahullah menyebutkan pada bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat, bab barang siapa yang menentang, barang siapa yang menentang salah satu dari nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fik. Telah disebutkan terakhir pada ayat yang ke-30 dari surat Ar-Ra'd. Wa hum yakfurun birrahman. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Pada pertemuan yang lalu, kalimat matab ini bimakna at-taubah. Matab artinya taubat, kembali kepada Allah, kembali kepada jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan telah disebutkan oleh Syekh Utsaimin ada 5 syarat dari bertaubat. Lalu Syekh mengingatkan makna taubat, barakallahu fikum, bi makna rujuk, fa innaha takun lahu wa li ghairi. Taubat yang itu secara makna ar-rujuk, maka kalau diterjemah rujuk, kembali bisa kepada Allah, bisa kembali kepada Rasul. Adapun taubat sesungguhnya kembali ke jalan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Contohnya taubat bimakna rujuk, yang bisa diambil pemahaman bisa kembali kepada Allah Ta'ala dan selainnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Yani hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan hina ja'a an-nabiyya. Ketika ja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fawajada namruqah fiha suwar. Beliau datang menemui Aisyah radhiyallahu anha fawajada namruqah. Lalu Nabi mendapatkan bantal fiha suwarun, di dalam bantal ini ada gambar makhluk yang bernyawa. Gambar ya makhluk yang bernyawa. Fawaqafa bil bab wa lam yadkhul. Kata Aisyah, Nabi berhenti di depan pintu. Depan pintu rumah Aisyah. Wa lam yadkhul, dan beliau tidak mau masuk ke tempatnya Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat, araftul karoha fi wajhi, saya mengetahui ketidaksukaan beliau di raut wajahnya. Kenapa? Bantal yang beliau siapkan, di dalam bantal ini ada gambar makhluk bernyawa, sehingga beliau tidak berkenan masuk. Melihat ketidaksukaan beliau, Nabi SAW waqalat, Aisyah berkata, atubu ilallahi wa rasulihi. Atubu ilallahi wa rasulihi, saya kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya. Madza adznabtu, dosa apa yang saya lakukan? Ya. Aisyah tidak tahu kesalahan apa sehingga dia ingin kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Jalannya Allah, jalannya Rasul. Taib. Maka beliau SAW mengingatkan kepada Aisyah bahwa innal malaikah, para malaikat, malaikat rahmah itu la tadkhulu baita, tidak mau masuk ke rumah-rumah. Fiha surah wala kalb, yang ada di dalam rumah itu gambar makhluk bernyawa, atau di dalam rumah itu ada anjing. Hadis Bukhari ini menunjukkan kalimat atubu bimakna ar-ruju', ya, bukan makna taubat seperti pada penjelasan sebelumnya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dari hadis ini, falaisal murad bitaubahuna taubatul ibadah. Kalimat Aisyah atubu ilallah wa rasulihi di sini bukan berarti makna taubat ibadah, tapi maknanya saya kembali kepada Allah, kembali ke jalannya Rasul. Nah, li'anna taubat al-ibadah la takun illa li Rasul, karena yang namanya taubat ibadah yang lima syarat tadi harus diberikan kepada Allah, tidak boleh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala li ghairihi minal khalq, bahkan tidak boleh taubat diberikan kepada selain Allah dari makhluknya. Balillahi wahdah, hanya kepada Allah saja. Sehingga walakin hadihi taubatu rujur, sehingga dalam hadis Aisyah di sini taubat maknanya kembali. Wa min dhalika idha, demikian pula hina yadribul insan ibnahu lisu'i adabihi. Sebagai contoh yang lain, kata Syekh, ketika seorang bapak memukul anaknya, kenapa dipukul? Lisu'i adab, karena anak ini jelek adabnya. Yaqulu al-ibn atub, saya bertobat. Maka kalimat atubu di sini bukan tobat ibadah, maknanya atub, saya kembali kepada jalan yang benar. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, sehingga ini makna ayat yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, surat Hud ayat 30. Sekarang kita masuk penjelasan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pada bab tentang barang siapa yang mengingkari salah satu dari nama dan sifat Allah. Walil Bukhari, dalam wa fi sahihil Bukhari, riwayat berikutnya. Di dalam kitab sahih, yakni sahih Bukhari rahimahullah. Qala Aliun, berkata Ali. Yang dimaksud dengan Ali, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam sahihnya. Yani sahih Bukhari. Namanya athar. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Hadisun nasa bima ya'rifun. Hadisun nasa bima ya'rifun. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu. Hadisun nas. Hadisun nas ai kallimuhum. Ajak bicara manusia itu. Bima ya'rifun, dengan apa yang mungkin mereka bisa mengetahui. Ya. Ajak manusia itu dengan perkara yang mungkin mereka mengetahui. Nah. Atau dengan perkara yang akal bisa terjangkau oleh mereka. Itu makna bima ya'rifun. Ya. Ajaklah manusia, barakallahu fikum, dengan perkara yang mungkin mereka bisa mengetahui, atau dengan perkara yang akal mereka bisa menjangkau. Nah, kenapa kita harus menyampaikan nasihat, menyampaikan pelajaran, melihat kondisi orang yang akan kita ajak bicara? Apa sebabnya? Aturidun, aturidun, apakah kalian ingin, ya, apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Ya. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan oleh manusia? Nah, hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari ini dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam pembahasan asma wa sifat. Pembahasan asma dan sifat-sifat Allah. Tauhid yang ketiga. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Yang semua tauhid ini harus diimani. Kalau berbicara tauhid rububiyah, mudah seorang untuk menerimanya. Orang badui saja bisa memahami bagaimana keberadaan Allah. Al-bu'ru tajulu 'alal ba'ir. Yang namanya kotoran unta berarti ada untanya. Adanya alam, ada penciptanya, makul. Hanya orang yang menentang saja, yang tidak menggunakan akal sehatnya saja. Tauhid uluhiyah diterangkan dalil-dalil cara beribadah kepada Allah, bertauhid dengan benar. Tetapi kalau sudah membahas asma wa sifat, nah di sini betul-betul pembahasan yang butuh keseriusan, perhatian yang khusus. Orang jahiliyah saja, jahiliyah, mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Padahal mereka orang Arab yang lebih paham bahasa Arab. Sehingga di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingatkan kepada para pemberi nasihat, orang yang membawakan berita kisah yang tidak melihat kondisi orang yang akan diajak bicara. Hadisun nas bima ya'rifun. Aturidun ayyukadzdzaballah wa rasuluhu. Kita bacakan penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah. Hadisun nas ay kallimuhum bil mawa'id wa khairi al mawa'id. Dengan bentuk nasihat-nasihat mawa'id, atau selain nasihat, pelajaran, khutbah, ya, menyampaikan materi pelajaran, materi ta'lim, atau khutbah, bima ya'rifun ai bima yumkinu ayarifu, dengan perkara yang mungkin mereka bisa mengetahui. Wa tabluhu uquluhum hatta la yuftanun, dengan perkara yang akal-akal mereka bisa menjangkau. Nah, sehingga mereka tidak terfitnah. Antum berbicara di depan para thullabul ilm yang tiap hari bergelut dengan ilmu. Pola sejarah yang disampaikan bisa kelas tinggi. Tapi antum bicara orang awam yang tidak mengerti kalimat bahasa Arab, yang tidak mengerti kaidah-kaidahnya, maka antum jangan sampai ingin menyampaikan suatu materi yang benar karena mereka belum bisa mencerna dengan baik, akhirnya mereka tidak mau menerima penjelasan Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya. Walihada ja'a an ibni Mas'ud, oleh karena itu telah datang riwayat pula dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala innaka lan tuhaditsa qauman haditsa la tabluhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud ulama pada masanya di kalangan sahabat, beliau ulama. Ibnu Mas'ud ulama ini juga menasihat, innaka lan tuhaditha qauman haditha, sesungguhnya kamu tidak akan berbicara dengan suatu kaum hadithan, dengan sebuah pembicaraan, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, menyampaikan dalil. Tayyib, la tabluhu uquluhum, yang akal-akal mereka tidak menjangkau, kemampuan cara berpikirnya mereka belum sampai, ya. Saking awamnya, saking tidak tahunya, ya. La tabluhu quluhum, akalnya tidak sampai. Illa kana li ba'dihim fitnah, kecuali pada sebagian mereka akan jadi fitnah. Apa fitnahnya? Masa hadisnya kayak gitu? Padahal hadisnya sahih. Masa seperti itu hadis? Padahal hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum belum memberi dasar-dasar tauhid, cara memahami dalil, mengimani kepada Rasul bagaimana, bagaimana sikap seorang hamba kepada ayat. Didasari dulu pemahaman yang benar, sehingga manakala sudah tersampaikan kepada mereka pentingnya beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada dalil, maka setiap dalil yang antum sampaikan, sami'na wa atha'na, kami mendengar, kami taat. Karena akal belum nyambung, belum nyambung, tidak langsung diterima oleh mereka. Sehingga Ibnu Mas'ud ulama mengingatkan agar seorang menyampaikan sebuah pembicaraan hendaklah yang sampai pada akal mereka. Walihada kana minal hikmah, oleh karena itu termasuk di antara bentuk hikmah fit dakwah, dalam berdakwah ilallah, alla tabaghat annas bima la yumkinuhum idrakuhum, agar kamu tidak berlebih-lebihan, melampaui batas, tabahotinas, agar kamu tidak melampaui batas kemampuan manusia yang tidak mungkin mereka idrakuhu, mengetahuinya. Baltad'uhum ruwaidan ruwaida, termasuk hikmah kamu ajak manusia ruwaidan ruwaida, bertahap-bertahap, pelan-pelan, ya. Bertahap-bertahap, ruwaida-ruwaida, jangan tergesa-gesa, ya. Hatta tastaqirra uqulahum, sehingga kokoh akal mereka. Walaisa makna, bukan berarti maknanya bima ya'rifun, dengan perkara yang mereka sudah mengetahui. Bima ya'rifuna min qabl, dengan perkara yang mereka mengetahui sebelumnya. Bukan. Kalau sudah tahu ngapain diajak? Diterangkan. Sudah paham. Ini permasalahannya, orang itu belum sampai pengetahuan dalam bab ini. Nah, antum menerangkan babul haid. Pelajaran penting haid. Imam Ahmad belajar babul haid 9 tahun. Pelajaran penting, butuh waktu. Tetapi ketika antum menyampaikan babul haid pada anak perempuan usia 6 tahun, akal belum nyampe. Pengetahuan belum sampai. Maka pelajaran ini ditunda, bertahap. Bukan berarti tidak disampaikan, tetapi melihat keadaan. Mana yang lebih penting? Mana yang paling pokok untuk bisa diketahui dan dibutuhkan oleh mereka? Itu hikmah. Umat zaman sekarang membutuhkan tauhid. Kenapa? Berapa banyak kaum muslimin yang kadang tidak mengerti hakikat tauhid yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting dulu apa? Tauhid tentunya. Umat ini butuh diselamatkan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang agar diluruskan. Pemahaman khawarij, pemahaman syiah, pemahaman-pemahaman yang nyempal dari siratal mustaqim harus diterangkan bertahap dan bertahap. Jangan dibiarkan kesalahan. Itu bukan hikmah. Barakallahu fikum. Bukan berarti perkara yang mereka sudah tahu sebelumnya, li'anna alladhi ya'rifunahu min qabl, karena perkara yang diketahui sebelumnya, qad yakun at-tahdis, itu cuma cerita, pembicaraan. Yang bihi tahsilul hasil, yang dengannya min tahsil, termasuk di antara bab tahsilul hasil, mendapatkan sesuatu yang sudah didapat. Jadi saya sudah tahu sebenarnya, cuman saya tambahkan pelajaran ini. Berarti saya sudah menambah saja. Permasalahannya di sini, bima la ya'rifu, hal yang mereka belum bisa menjangkau pengetahuannya. Barakallahu fikum. Aturiduna ayukadzaba Allahu wa rasuluh, kata Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, apakah kalian ingin Allah dan Rasul didustakan oleh manusia? Antum ingin mengajak manusia mengimani Allah, mengikuti jalannya Rasul. Ketika antum menyampaikan suatu pembahasan, ya akal belum sampai, akhirnya mendustakan Allah dan Rasul. Sehingga istifham lil ingkar, huruf hamzah aturidun, namanya istifham, pertanyaan untuk mengingkari. Aturiduna idza hadastumun nasa bima la ya'rifun, apakah kalian ingin apabila kalian berbicara kepada manusia dengan perkara yang manusia belum bisa mengetahui karena akal mereka belum sampai, lalu Allah dan Rasulnya didustakan? Li'annaka idza qulta qala Allah wa qala Rasul kada wa kada. Sebab kalau akal mereka belum sampai, akhirnya ketika berkata Allah dan Rasulnya demikian demikian, qala Allah ta'ala, apa kata orang ini? Hadza kadzib, ini dusta. Idza kana uquluhum la tablughuhu, kalau akal mereka belum sampai. Wahum la yukadzibunallah, dan mereka warasulahu tidak mendustakan Allah dan Rasul, walakin yukadzibunak, tetapi manusia itu mendustakan kamu. Kenapa? Bihadisi nabtun nasibuhu ilallah warasulih, karena kamu menisbatkan ucapan itu berkata Allah, berkata Rasul. Wayakunun, jadilah manusia itu mukadzibin lillahi wa rasuli, mendustakan Allah dan Rasul. La mubasyarah, bukan langsung. mendustakannya tidak langsung, lakin tetapi biwasitotin naqil, tapi karena perantara orang yang memindahkan ucapan Allah dan Rasul. Ya kamu, kenapa orang tidak percaya? Karena kamu tidak melihat. Ini akan disampaikan sekarang bab ini, atau dipahamkan lebih dahulu bertahap demi bertahap. Tauhid rububiyah terangkan, tauhid uluhiyah terangkan, baru kemudian kita masuk bab tauhid asma wa sifat. Di sini banyak yang terpleset. Bukan kelasnya orang bodoh, orang alim banyak yang terpleset. Bisa terpleset di sini. Berarti harus betul-betul disiapkan keimanannya, pemahamannya, sehingga kita ketika membawakan bab asma wa sifat, hati sudah tertata. Yanzilu Rabbuna, turun Rabb kami. Turun. Orang yang belum mengimani dengan benar, logikanya bicara, turun. Saya juga turun. Berarti Allah turun, saya juga turun, sama. Lihat. Antum tidak memberikan dasar-dasar cara beriman kepada asma dan sifat Allah. Dipahamkan lebih dahulu dasar-dasar, sehingga kalau sudah dipahamkan dan ditata ke cara mengimani dengan benar, antum sampaikan sebuah pembahasan asma wa sifat akan semakin kokoh. Akan semakin kokoh. Yanzilu Rabbuna hina yabqa sulusul lail akhir, sepertiga malam yang akhir. Ya. Mayad'uni astajibu lahu. Nah, di sini. Di situ waktu siapa yang kata beliau berdoa kepada saya Allah, aku kabulkan. Nah, di situ hikmah yang harus disampaikan kepada manusia. Bukan berarti Allah turun itu turunnya kayak raja dari singgasana. Laisa kamitslihi syai. Allah tidak sama dengan siapapun. Wa huwa samiul basir. Allah Maha mendengar, Maha mendengar, Maha melihat. Walaupun Allah di atas ars, tapi Allah Maha mendengar. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah tahu yang di dada-dada manusia. Kita belum bicara, Allah sudah tahu yang di hati. Berarti Allah Maha tahu. Jika di sini jangan sampai makna hikmah dimaukan dengan sesuai dengan kemauan sendiri, sehingga menyembunyikan dalil, menyembunyikan ayat, menyembunyikan petunjuk, penjelasan para ulama. Sampaikan bertahap demi bertahap. Harus sampaikan. Orang alim itu bertanggung jawab terhadap ilmu sebagai amanah, sehingga amalnya harus disampaikan. Tinggal bagaimana cara menyampaikannya, harus hikmah. Wa inkila, kalau dikatakan hal nada'ul hadis, kalau ada yang bertanya, apakah berarti kita meninggalkan hadis? Bima la tabluhu uqulun nas, dengan perkara yang akal manusia tidak bisa menjangkau. Wa inkanu muhtajina lidzalik, sekalipun mereka membutuhkan hadis ini. Ujib, saya jawab, la nada'uhu, kita tidak meninggalkan hadis, tidak. Walakin nuhadisuhu, kita sampaikan hadis kepada manusia, antariq, dengan metode tablughuhu uquluhu, yang bisa dijangkau oleh akal mereka. Wadhalika bi an nanqulahum ruwaidan ruwaida. Yang pertama caranya, kita sampaikan, kita nukil hadis ini, kita nukilkan hadis ini ruwaidan ruwaida, bertahap demi bertahap. Hatta yataqabbaluna hadal hadis wa yatma'innu ilaih, sehingga manusia itu mau menerima hadis, sehingga manusia itu tenang dengan hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enak, itu mana hikmah, bukan menyembunyikan, petunjuk. Jangan disampaikan, ini belum waktunya. Harus sampaikan bertahap. Bagaimana agar sampai riwayat itu kepada manusia? Walanata mala tabluhuhu uquluhum, dan kita tidak boleh meninggalkan dalil petunjuk yang tidak sampai kepada akal manusia. Naqul hada syai'un mustankir la natakallam bihi, wa naqul kami katakan ini sesuatu yang diingkari. La natakallam bihi, kami tidak membicarakannya. Wa mislu hadza wa mislu dzalikal amal bisunnah la ya'tadun nas la yastankirunaha, termasuk juga beramal dengan sunnah yang manusia belum membiasakan. La wa yastankirunaha, dan manusia mengingkarinya. Fa innana na'mal, kita tetap beramal dengan hadis itu. Walakin ba'da an nukhbirahum biha, namun setelah kita khabarkan hadis itu kepada manusia. Ya, sunnah, kenapa kita sholat merapatkan shaf, dalilnya ini. Kenapa kemarin tidak dirapatkan shaf? Karena alasannya ini. Baik, suka atau tidak suka hadis sampaikan. Kenapa harus mengambil jarak pada saat ada wabah? Kenapa boleh merapat ketika sudah dibolehkan oleh penguasa setelah berkurangnya wabah? Apa dalilnya? Ini harus disampaikan, dikhabarkan kepada manusia, sunnah. Baik. Sehingga sesuatu yang sunnah disampaikan, dikhabarkan, sehingga manusia bisa menerima. Tinggal dilihat. Contoh Nabi bersabda dalam sebuah hadis, salu fi ni'alikum, salat kalian di sendal-sendal kalian. Karena orang Yahud, mereka tidak mau salat dengan sendal-sendal mereka. Sunnah. Nah, sekarang bagaimana mempraktekkan sunnah salat memakai sendal? Karena Nabi dan para sahabat dulu ketika salat demikian. Namun pada prakteknya bagaimana caranya, kita terangkan. Mungkin antum sholat di rumah pakai sendal, sebagaimana Nabi sholat pakai sendal. Adapun kalau antum masuk masjid di sini, yang sudah dikasih apa, lantainya sudah bersih, harus dipel tiap pagi. Kalau antum dari rumah pakai sendal masuk masjid sini, ini akan menjadi masalah, fitnah. Fitnah. Ajaran apa ini? Akhirnya sunnah diingkari oleh manusia karena antum menerapkan sebuah sunnah tidak pada kondisinya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga mempraktekkan sunnah pun betul-betul harus ditanamkan pada diri manusia, bagaimana agar sunnah itu tidak terjadi padanya pengingkaran dari manusia, terjadi fitnah, terjadi fitnah. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai gamis, memakai jubah. Kita mencintai pakaian Rasul. Barakallahu fikum. Sampaikan, kenapa antum memakai pakaian seperti inilah pakaian yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga sesuatu yang baik secara bertahap diterangkan. Kenapa antum tidak menutup mata kaki ketika berpakaian? Demikianlah sunnah Nabi. Naam. Ma asfala minal izari minal ka'bain wa finnar. Hadis Bukhari. Kain yang menutup kedua mata kaki itu dalam neraka. Ancamannya berat. Sehingga kita praktekkan. Sampaikan. Bertahap. Bertahap. Sehingga manusia itu mencintai sunnah. Tidak lari dari sunnah. Barakallahu fiik. Bukan kemudian kita tidak mengkhabarkan, bukan hikmah namanya. Namanya hikmah disampaikan bertahap-bertahap sehingga manusia menerima sunnah yang mungkin manusia belum terbiasa melaksanakannya. Barakallahu fiik. Hatta taqabbalaha nufusuhum wa yatma'inu ilaiha. Sehingga manusia itu menerima sunnah, jiwa mereka tenang beramal di atas dalil. Wa yustafad min hadzal athar, dan diambil faidah dari athar ahamiyatil hikmah fi dakwah ila Allah, pentingnya hikmah dalam berdakwah ila Allah. Hikmah itu penting. Wa annahu yajibu 'ala da'iyah, dan wajib bagi para dai-dai ila Allah, ayandura fi uqulil mad'uwin, untuk melihat keadaan kadar akal orang yang akan didakwai. Antum dakwahnya di mana? Di tengah orang yang tidak ngerti agama. Bagaimana cara mendakwahi kepada mereka? Antum lihat, tetap dengan pertama tauhid. Tauhid. Bukan langsung asma wa sifat antum. Tauhid. Dalam pembahasan tauhid, ajak mereka beribadah kepada Allah, kenalkan Allah Ta'ala, perintahnya, nama dan sifatnya secara bertahap. Kenalkan tauhid rububiyah secara bertahap, sehingga manusia akan mengenali Allah dengan benar. Wa yanzilu kullu insan manzilatahu, menempatkan setiap orang pada tempatnya. Kalau dia ulama, tentu pembicaranya kadarnya seperti kemampuan mereka. Kalau dia orang awam, maka dilihat kemampuan mereka. Ini hikmah dalam berdakwah, termasuk hikmah menyampaikan petunjuk. Tetap dilihat sahih, dhaifnya, ya. Karena asar ini, asarnya Ali bin Abi Thalib, diterangkan oleh Syekh Shaleh Fauzan, ketika Ali bin Abi Thalib melihat sebagian orang mulai bicara dengan perkara-perkara yang manusia belum bisa menerima karena kemampuan akal mereka. Orang yang menyampaikan tidak melihat riwayat sahih ataupun tidak sahih. Ini harus dipelajari dan dipahami sebelum menyampaikan apa yang akan disampaikan kepada manusia. Jangan sampai kita ingin manusia beramal sesuatu dibawakan hadis-hadis palsu, ya. Hadis-hadis yang palsu, jangan sampai, karena ini termasuk akan menjadi sebab manusia terjatuh kepada pengingkaran kepada sunnah, ya. Betapa banyak orang beribadah dengan hadis yang palsu, akhirnya hadis yang sahih diingkari. Sehingga seorang yang beri nasihat harus betul-betul mempelajari apa yang disampaikan dan cara menyampaikan. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa akhiru da'wana subhanahu wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.